Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd fa inna bidina azzakumullah kita melanjutkan pelajaran kita di sahih al-bukhari qala rahimahullahu ta'ala bab at-tasayyudi 'alal jibal bab berburu di atas gunung. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمر أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون kata Abu Qatadah dulunya aku bersama dengan Nabi صلى الله عليه وسلم. Kami berada di antara kota Makkah dan Madinah. Wahum muhrimuna wa ana rajulun hillun ala farasi. Mereka semuanya dalam kondisi ihram untuk menunaikan ibadah umrah. Wa ana rajulun hillun ala farasi. Sementara aku sendiri belum berihram. Masih di atas kudaku. Fakuntu raqqa 'alal jibal dan aku naik di ruqi itu naik 'alal jibal aku naik ke atas gunung abaina ana 'ala dhalik id ra'aytu an-nasa mutashawwifina li syai. Kemudian aku melihat orang-orang mutashawwifin, orang-orang lagi memperhatikan sesuatu, memandang ke satu arah. Fadhahabtu anzur faidha huwa himar wahsyin. Ternyata aku melihat orang-orang memandang ke sesuatu. Aku mencoba mendekat, ternyata yang mereka pandang itu adalah keledai liar. Taib. Faqultu lahum ma hadha? Qalu la nadri. Aku berkata kepada mereka, apa ini? Mereka mengatakan, kami tidak tahu. Kultu wahi marun wahsyi. Kultu aku sendiri mengatakan, oh itu himarun wahsyi, yakni keledai liar atau zebra. Faqalu huwa ma ra'aita. Maka mereka pun mengatakan, ya seperti apa yang kau lihat. Karena mereka sama sekali tidak boleh membantu para pemburu untuk berburu ketika mereka melakukan ihram untuk haji dan umrah. Tidak boleh sama sekali membantu apapun bantuan itu. Memberi isyarat, menghalau, mengambilkan cambuk atau panah atau tombak atau membantu naik ke kudanya. Al-muhim. Bentuk apapun bantuan itu untuk sang pemburu tidaklah diperbolehkan. Taib. Fakuntu nasitu sawti. Aku sudah di atas kudaku dan aku lupa. Taib. Cambuk kudaku. Fakuntu lahum nawiluni sawti. Ayo mari kemari. Tolong aku diberikan cambuk aku. Diambilkan. Fakalula nu'inuka alaihi. Maka mereka pun mengatakan, kami tidak akan mau membantu engkau. Baik. Subhanallah. Ini membantu dalam kesalahan kalau memang dibantu. Tapi para sahabat tidak mau membantu. Tidak mau membantu Abu Qatada. Abu Qatada sah-sah saja. Boleh-boleh saja dia berburu. Karena tidak ihram. Barakallahu fiik. Yang ihram ini tidak boleh berburu dan tidak boleh membantu orang-orang untuk berburu. Bantuan apapun itu tidaklah diperbolehkan. Al-muhim. Baik. Orang-orang yang ini sahabat-sahabatnya mengatakan la nu'inuka 'alaihi, kami tidak akan membantu engkau atas buruan ini. Panazaltu fa akhadtu, kata Abu Qatadah, aku sendiri yang harus turun ternyata. Tidak ada yang membantu. Fa akhadtu, dan aku pun mengambil cambuk. Tsumma darabtu fi atharihi, kemudian aku mengejar buruan tersebut. Falam yakun illa dzaaka hatta 'aqartuhu, maka tidak jauh dari aku sampai aku menyembelihnya, menumbaknya sehingga tumbang dan menyembelihnya. Fa'ati itu ilaihim faqultu lahum qumu ahtamilu, qalu la namassu. Fa'ati itu ilaihim, maka aku pun membawa buruan itu, bukan buruan kecil kan, keledai liar atau zebra ini. Faqultu lahum qumu fahtamilu, ayo bangkit semuanya, bawa, ambil ini. Qalu la namasuhu wa hamaltu hatta ji'tuhum bihi, maka aku sendiri yang harus membawanya sampai ke hadapan mereka. Fa'aba ba'duhum wa akala ba'd, sebagian mau makan, sebagian lagi tidak mau. Faqultu ana astauqifu lakumun nabiy sallallahu alaihi wasallam atraktuhu fahaddathuhu alhaditha, maka Abu Qatadah mengatakan ana yang akan memberitahu kalian, ana akan mencari kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian ini. Akhirnya aku pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahaddathuhu alhaditha, faqalu li faqala li abaqiya ma'akum syai'un minhu, qultu na'am, faqala kulu fa huwa tu'mun at'amakumuhu Allah. Kata Rasulullah SAW, masih adakah sisa? Aku mengatakan iya, masih ada ya Rasulullah. Qala kulu. Kata Rasulullah SAW, iya silakan kalian makan. Itu adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian. Faham barakallahu fikum. Ini diulang. Sudah beberapa kali diulang oleh Imam Al-Bukhari untuk menyatakan dan mengambil faedah-faedah di dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Seperti berburu di atas di atas gunung. Babu qaulillahi ta'ala, qaulillahi ta'ala uhilla lakum sayidul bahri, dan dihalalkan untuk kalian sayidul bahr. Barakallahu fikum. Yani binatang buruan yang di laut. Ya, dilarang untuk diburu para jamaah haji dan jamaah umrah dalam kondisi mereka ihram adalah binatang-binatang darat. Binatang buruan yang ada di daratan. Adapun binatang buruan yang di laut, maka boleh saja orang berburu. Ya kan? Yang namanya ikan di laut dengan berbagai macam jenisnya, kan tidak ada yang jinak. Memang liar, tidak ada yang punya juga. Barakallahu fiik. Tidak ada orang yang mengklaim, oh itu punya itu dia. Tidak ada. Semua siapa saja boleh mengail, boleh menjala, boleh mukat atau apapun yang mereka pakai sebagai alat untuk mendapatkan ikan. Baik, barakallahu fikum. Qala Umar sayyiduhu ma ustida wa ta'amuhu ma rama bihi uhilla lakum sayyidul bahri. Sayyid itu adalah yang diburu. Ikan-ikan yang diburu kemudian ditangkap itu apa? Itu namanya sayyid. Ta'amuhu, ta'amnya adalah ikan yang mati. Paham barakallahu fikum? Ikan yang mati. Tahu-tahu kita dapat ikan yang mati, mungkin karena sudah tua. Ya. Mungkin ikan itu makan sesuatu sehingga mati. Atau mungkin ikan itu disambar oleh ikan lain hingga tinggal sepanggal. Atau kehabisan darah. Ana pernah dapat barakallahu fiik. Ikan apa sih? Gede ini barakallahu fiik. Sekitar 8 kiloan mungkin atau 10 kilo. Ikan kakak tua. Barakallahu fiik. Masih segar sekali. cuma tidak ada perutnya. Sudah mati, mati di pinggir-pinggir laut, di pantai sih. Lagi turun mandi-mandi, ada ikan besar sekali. Tapi begini. Tapi ada ambil, coba ambil. Kelihatannya baru sekali dia mati. Tapi hilang perutnya. Kayak disambar ikan. Ikan besar mungkin. Hilang gitu. Baru saja, masih segar sekali. Barakallahu fiik. Ayat ini katakan ta'amu. Pokoknya mati kita tidak tahu gara-gara apa mati. Al-muhim di sini katakan apa? Marama bihi, apa-apa yang dimunculkan oleh lautan. Terkadang barakallahu fiikum, ikan-ikan itu hidup bahkan dibawa oleh ombak. Paham barakallahu fiikum? Biasa ikan-ikan kecil juga, terkadang ikan-ikan besar juga terdampar. Namanya ta'amu. Ikan besar, ikan kecil, dibawa oleh ombak naik ke daratan. Subhanallah. Namanya ta'amu. Waqala Abu Bakar at-tafi halalun. At-tafi yang muncul ke permukaan, karena mati itu halal, boleh dimakan. Bangkainya. Ya selama masih bisa dimakan, ya silahkan. At-tabi halalun waqala Abu Abbas ta'amuhu maitatuhu, bangkainya. Karena namanya namanya ikan ya mati, tidak disembelih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai ini al-hut, yakni ikan dengan berbagai macam jenisnya, wal jarat, dan yang kedua adalah belalang. Tidak perlu disembelih. Didapat, sudah ke setinggian air daratan, lepek-lepek-lepek, mati. Tidak disembelih. Kemudian, wa'uhillat lana ad-damani, dua darah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah yang dimaksud adalah al-kabid wa'tihal, hati dan limpa. Barakallah, itu yang dimaksud darah. Karena memang banyak mengandung darah dan mirip darah. Walaupun darah dama masfuha, darah yang terpancar ketika disembelih itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Baik. Tidak boleh najis. Barakallahu fiik. Tidak boleh dipakai, tidak boleh dimakan. Biasanya orang dibekukan, dibiarkan, ditampung, kemudian dibiarkan dingin sehingga mengental, mengeras, sama seperti apa? Sama seperti hati. Mereka penjual belikan, mereka makan. Padahal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Limpa juga demikian. Limpa itu kalau masih mentah kelihatan banyak darahnya. Alhasil barakallahu fiikum. Ikan ini sesuatu yang diperbolehkan. Kita tangkap dalam kondisi hidup kemudian mati, atau memang kita dapati dalam kondisi memang sudah mati. Seperti kisahnya Abu Ubaidah yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekitar 300-400 orang sahabat syariah. Pasukan perang kecil. Yang pada saat itu makanan atau bekal mereka tinggal satu biji satu orang per hari jatah untuk mereka. Tahu-tahu Allah munculkan apa? Munculkan ikan besar di pinggir pantai. Akhirnya mereka pun memakannya. Mereka memakannya satu bulan. Mereka ambil, kemudian mereka apa? Keringkan, mereka jemur. Mereka ambil dagingnya yang telah kering jadi dendeng, kemudian minyaknya mereka tampung. Mereka gemuk dengan itu. Gemuk dengan memakan ikan itu. Kemudian barakallahu fikum, dilak, ini rusuknya. Rusuknya ketika diberdirikan dua rusuk ini di Pakudapa. Kemudian dicari orang yang paling tinggi dan unta yang paling tinggi. Melewati di bawahnya. Orang itu mengendarai unta itu dan mereka, dia masih melewati di bawah tulang rusuknya ini. Ini kan tentang besarnya. Besarnya ikan itu. Ya kira-kira mungkin begini. Yes, sekitar 3 meter apa 3 meter setengah sampai 4 meter kurang lebih atau 3 meter setengah. Alhasil barakallahu bikum, mereka memakannya. Itu namanya mayitah. Atau dalam bahasa syari'inya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'amu barakallahu illa ma qadarta minha, kecuali kalau sudah membusuk dan kau tidak lagi mampu untuk memakannya. Sudah busuk biasanya enggak segar lagi, rasanya sudah lain. Baik. Illa ma qadarta minha wal jariyu la ta'kuluhu al yahud. Al-jarriu la ta'kulul yahud wa nahnu na'kuluhu. Al-jarriu yang diseret oleh ombak. Orang-orang Yahudi tidak makannya, kita makannya. Wa qala Syuraih sahibun Nabi SAW, kullu syai'in fil bahri madbuh. Berkata Syuraih, sahabat Rasulullah SAW, semua segala sesuatu yang ada di lautan itu dianggap tersembelih. Wa qala Atha, ya karena masyakkah, sesuatu yang sangat merepotkan, membebani kalau semuanya harus disembelih. Ya kan? Banyak itu mau disembelih. Aku ikan putih dong. Bolehlah kalau mungkinnya sama ikan tuna. Kalau ini satu kali angkat itu jala atau itu pukat, duh, entah berapa ton yang masuk. Baik. Ya lama mati semua. Kalau mau disembelih semua, ya Allah, mau berapa yang bisa disembelih? Walhasil, istilahnya kita al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu akan mengundang keringanan. Akan mendatangkan keringanan. Qala ata amma at-tayru fa ara an tadbahahu. Wa qala ata amma at-tayru fa ara an tadbahahu. At-tayr maksudnya apa, yang burung atau apa? Baik. Disebutkan juga. Amma tayru, datangnya ya burung. Para antar bahawa qala Ibnu Jurayj qultu li Atha sayyidul anhar. Baik. Wa qala tu sayyid, sayyidu bahrin hu. Qala na'am. Berkata Ibnu Jurayj, aku bertanya kepada apa? Sayyidul Anhar, yakni binatang-binatang buruan yang ada di sungai-sungai. Barakallahu fikum. Qallatus Sayl, demikian juga sungai-sungai yang lebih kecil, karena sungai kan ada yang besar, ada juga anak-anak sungai yang kecil. Apakah ikan-ikan yang ada di dalamnya dengan berbagai macam jenis binatang-binatang air, apakah juga termasuk binatang buruan yang halal? Kita qala na'am. Tsumma tala hadza 'azbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun dajj wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Allah Subhanahu wa taala, hadza 'azbun furatun, ini air sangat tawar, sa'igun syarabu, sangat bagus untuk kita minum. Jadi air sungai tentu, air mata air. Sa'igun syarabu wa hadza milhun ujaj, dan air lautan ya, garam, rasa pahit terkadang, karena terlalu garamnya, milhun ujaj. Pemingkulin ta'kuluna lahman taria, dan dari dua air ini, dua perairan ini, kau kalian bisa memakan apa? Lahman taria, daging segar. Apa itu? Ikan-ikan dan yang sejenisnya, kepiting, udang, perkelabik, apa lagi? Ya, belut-belut, macam-macam. Perkelabik. Dari dua jenis perairan ini, perairan asin dan perairan tawar, semuanya halal. Barakallahu fikum. Wa min kullin, ya min kulli, dari masing-masingnya, air tawar dan air asin, ta'kuluna lahman tariya. Wa rakibal Hasan wa ala sarajin min juludin kilabil ma, wa qala Asy-Sya'bi, law anna ahli akalu adh-dhafadi ala at'amtuhum. Wa rakibal Hasan ala saraj, sarajim min juludi kilabil ma, dan Al-Hasan yang salah Al-Basri menaiki kendaraan yang pelananya itu ditutupi oleh kulit anjing laut. Anjing laut diambil kulitnya, jadikan peralatan-peralatan, perabot-perabot atau sesuatu yang bisa dimanfaat. Qala Asy-Sya'bi, law anna ahli akalu dhafadi ala at'amtuhum. Berkata Imam Asy-Sya'bi, seandainya keluargaku terbiasa makan katak, maka aku akan memberi makan untuk mereka. Walam yaral hasanu bisul hafati ba'sa. Sulhafat ba'sa, yakni kepiting-kepiting. Qala Ibn Abbas, kul min sayyidil bahri Nasraniyun atau Yahudi atau Majusiyun. Kata Ibn Abbas, makanlah kalian dari binatang-binatang buruan yang diburu di lautan atau di air. Apakah yang memburunya adalah orang Nasrani atau yang Yahudi atau Majusi, sama saja Muslim. Barakallahu. Ya, seperti sekarang ini yang kita beli di pasar ikan. Tidak tahu kita siapa yang berburu, siapa yang nangkap. Yahudi kah dia, Nasrani kah dia, atau Majusi kah dia, musyrikin kah dia? Halal. Barakallahu. Halal. Kepiting-pitingin raju macam-macam ini. Asul hafat atau barakallahu fikum ini. Penyu. Barakallahu. Apa-apa. Penyu. Kalau dilarang oleh pemerintah ya jangan, bukan karena haram secara syariah, tapi karena sudah dilarang oleh pemerintah misalnya, atau ada jenis jenis binatang tertentu yang sudah dilindungi, maka jangan, biarkan dia hidup, biarkan dia berkembang. Insyaallah ada yang lain, bukan karena zatnya yang haram, bukan, tapi karena ada pelarangan dari pemerintah untuk menjaga kelangsungan. Barakallahu fikum. Kehidupan binatang-binatang yang sudah dianggap langka, yang jarang lagi orang mendapati melihatnya. Qala Abu Darda fil Muri dabaha al khamra an-nainan wasyams. Fil Muri dabahu al khamra. Dabul khamr an-nainan wasyams. Di sini katakan dabahal khamru an-ninan. Di sini dikatakan oleh Al-Habib tentang manin hada muriyun ya'malu bisyam ya'khudul khamra fa yaj'alu fihi al-milha was-samaka. Dia mengambil khamr. Baik. Fa yaj'alu fihi al-milh, kemudian ditambah dengan garam, khamr. Baik. Kelihatannya difermentasi ini. Fermentasi ikan menjadi apa kira-kira yang disebut ini khamr, saya khamr dari macam-macam, dari khamr satu wadah, kemudian dikasih milh, dikasih garam, kemudian apa ikan, wayudahu syams, kemudian dijemur. Fayatagayyaru an ta'mil khamr. Barakallahu fiik. Maka fayatagayyaru an ta'mil khamr. Ghayratu syams. Yani matahari ini yang merubah, barakallahu fiik, khabarnya berubah. Semacam apa sekali lagi? Semacam fermentasi barakallahu fiik. Kalau di sini apa fermentasi ikan ini? Kalau ini botol-botol itu apa? Dari apa itu? Al-muhim. Kalau itu sesuatu yang cara pengolahan la bahasa. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.